Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul ugatam li sani afkahu qawli. نويت تعلم وتعليم تذكر تذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والهسأل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وعليك بالعفو عن مسيئهم والصفح عن جانبهم dan atas kamu hendaknya memberikan maaf kepada yang bersalah di antara keluarga dan memberikan ampun kepada mereka. Yang mana di sini adalah keluarga yang dimaksud, baik itu adalah istri ataupun juga anak-anak. Maka jika ada di antara mereka yang berbuat kesalahan, yang menjengkelkan, yang membuat marah, dosa, dan itu dosanya dosa besar. Anak membuat jengkel, membuat marah, membuat salah kepada orang tua, dosanya dua besar. Dan itu durhaka kepada orang tua. Man ahzana walidai faqad aqqahuma. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, barang siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya atau salah satunya, berarti dia telah durhaka kepada keduanya. Jadi membuat sedih sudah dianggap durhaka, apalagi membuat murka, apalagi membuat marah kedua orang tuanya. Wala taqullahuma uffin. Jangan katakan kepada mereka orang tua, uffin, ah, ayo nak mandi, ah, enggak mau. Ah, itu aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat yang lebih ringan dari ah, mungkin akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang sepele aja tapi tidak menghormati orang tua, itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sampai membuat jengkel orang tua kita, membuat marah orang tua kita, membuat sedih orang tua kita, apalagi sampai membuat nangis orang tua kita, naudzubillahi min dzalik. Tapi sebagai orang tua hendaknya memberikan maaf kepada anak yang memang mungkin anak tersebut membuat jengkel kepada orang tuanya, berbuat salah kepada orang tuanya. Maafkan. Maafkan dan ridhokan. Karena kalau tidak dimaafkan dan tidak diridhoi oleh orang tuanya, nanti anaknya akan sengsara. Walaupun si anak tersebut beribadah dengan ibadah penduduk bumi dan langit, tapi kalau sudah membuat murka orang tuanya, maka tetap akan binasa dan celaka dan sengsara nantinya di akhirat. Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit. Wa man asbaha sakhitan muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, aw kama qala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang membuat ridha aku, Allah Subhanahu wa taala, Kapan kita membuat ridho Allah? Kalau kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat. Barang siapa yang membuat ridho aku, katanya Allah, tapi membuat murka orang tuanya, fa ana alaihi sakhit, maka aku pun akan murka kepadanya. Ini kalau ibadah dan dia menjauhi maksiat, tapi dia membuat murka orang tuanya, maka Allah akan murka tetap kepadanya. Bagaimana yang sudah membuat murka orang tua, tidak ibadah lagi kepada Allah? Dan sebaliknya juga katanya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membuat murka kepada aku, tapi dia membuat ridho orang tuanya, maka aku pun akan ridho kepadanya. Nah, jadi hendaknya memberikan maaf sehingga tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu cerita Al-Khamah, sahabat Nabi yang ahli ibadah. Al-Khamah itu ahli ibadah, tapi dia punya istri yang dicintainya, didahulukan istrinya terhadap ibunya, bahkan membuat ibunya itu tersinggung, marah kepada Al-Khamah karena selalu mendahulukan istrinya. Sampai suatu saat datang waktu Al-Khamah sakit keras. Dan di saat sakit keras itulah dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati ajalnya. Maka ditalkini Al-Khamah. Ditalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah. Ana bari'un min la ilaha illallah, ana bebas dari la ilaha illallah, na'udzubillah. Tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka melihat Al-Qamah ini ahli ibadah. Sehingga membuat kaget sahabat-sahabat Nabi. Sehingga mereka melaporkan kabar tersebut kepada Nabi SAW. Ketika dilaporkan kepada Nabi, Nabi langsung mengatakan, Allahu Allahu walidain, apakah dia mempunyai ibu? Maka mereka menjawab, naam, Al-Khamah punya ibu. Coba ibunya dipanggil, coba tanyakan kepada ibunya. Tanyakan kepada ibunya. Pertama disuruh untuk ditanyakan kepada ibunya, apakah ibunya ridho kepada Al-Khamah? Ditanyakan oleh mereka. Ternyata ibunya mengatakan, tidak, aku tidak ridho kepada Al-Khamah. Dilaporkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar Al-Khamah. Karena Al-Khamah sampai kapanpun tetap dia akan sengsara seperti itu. Tidak dia sehat, tidak juga dia mati, tidak juga mengucapkan la ilaha illallah, sampai ridho ibunya. Disiapkan kayu bakar. Kemudian Nabi SAW memerintahkan utusan untuk datang kepada ibunya dan mengatakan, kalau engkau bisa, datang kepadaku. Kalau tidak bisa, aku akan datang kepadamu. Maka si ibu tersebut mengatakan, aku yang akan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah si ibu tua tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi memperlihatkan, ini kayu bakar, ini siap akan dibakar untuk membakar anak kamu Al-Khamah. Apakah kamu ridho wahai fulana kepada anakmu Al-Khamah? Tidak ya Rasulullah, dia telah membuat sakit hatiku. Akhirnya kalau begitu, ayo hidupkan kayu bakar. Ketika dihidupkan kayu bakar dan sudah menyala berapi-api, ibunya timbul rasa iba, timbul rasa kasih sayangnya. Ya Rasulullah, aku sekarang ridho, aku sekarang memaafkan anakku Al-Khamah ya Rasulullah, daripada dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, betul. Coba lihat, katanya Nabi kepada sahabat, termasuk Sayyidina Bilal di situ. Coba lihat wahai Bilal, kepada Al-Khamah, apakah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah? dilihat oleh Bilal dan sahabat yang lain, dan ternyata dituntun la ilaha illallah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, langsung tidak lama meninggal dunia. Terus bergantung kepada ridha ibunya. Nah, oleh karena itu, ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, hendaknya memaafkan. Seperti ini, ibu ini memaafkan. Kalau dia tidak memaafkan, dia akan celaka, mati, dibakar, dan matinya pun mati su'ul khatimah, di akhirat pun akan mendapatkan siksaan. Nah, inilah yang dikatakan, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, dia akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Yang durhaka kepada orang tua pasti akan ada masalah hidupnya, pasti akan ada kesulitan di dalam hidupnya, tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Itu mujarab. Jadi di dunia akan Allah berikan hukuman sebelum di akhirat. Dan juga sebaliknya, siapapun di antara mereka yang berbakti kepada orang tuanya, hidupnya di dunia pasti bahagia, pasti lancar, pasti senang, pasti tenang. Sebelum di akhirat Allah akan berikan kebahagiaan. Ya, oleh karena itu orang tua hendaknya memaafkan, jangan menuntut haknya. Undah, anak sudah marah, anak sudah tidak terima lagi. Dia sebagai anak-anak, dia itu anjinglah, inilah. Wah, sampai kata-kata keluar. Mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Hati-hati. Kata-kata orang tua itu doa, dan doa orang tua mustajab, doa orang tua itu. Kata-kata yang keluar, jangan sampai mengeluarkan kata-kata tidak baik. Walaupun anak itu membuat jengkel orang tuanya sedemikian rupa, tapi jangan sampai keluar kata yang tidak baik kepada anaknya. Itu mustajab. Ya, kita tahu cerita Jurej. Abid Bani Israel kan, yang dia ahli ibadah, bahkan tidak pernah keluar dari rumahnya, ibadah terus di rumahnya yang sederhana, di rumahnya yang terbuat dari gubuk, tapi tidak pernah keluar, ibadah terus. Sudah dikenal oleh mereka Bani Israel orang yang paling ahli ibadah. Ya, tapi di saat ibunya menjenguknya ke rumahnya, diketuk pintunya, Jurej dalam keadaan sholat sunnah. Ketika ibunya mengetuk, tok, ya Jurej. Jurej sholat sunnah. Dalam hatinya, apa mendahulukan ibu, apa mendahulukan sholat ya. Dia memilih mendahulukan sholatnya. Dia teruskan sholatnya sampai ibunya pulang. Ibunya pulang dalam keadaan marah, karena tidak berhasil bertemu, bahkan tidak dibukakan pintu. Hari kedua begitu juga, ibunya datang lagi. Ketika ibunya datang lagi mengetuk pintu, begitu juga Jurej dalam keadaan ibadah, sholat sunnah, karena ahli ibadah. Ya. Hari ketiga kejadiannya seperti itu juga, tidak dibukakan pintu, meneruskan sholatnya. Hari ketiga pun datang lagi, diketuk lagi pintunya oleh ibunya. Dan begitu juga mendapatkan Jurej dalam keadaan sholat sunnah. Ya, kalau kita di rumah tidak tahu teman kita datang ke rumah kita, kita dalam keadaan apa ini? Ini dalam keadaan sholat. Karena ahli ibadah, ahli sholat. Akhirnya namanya manusia, ketika tiga kali berturut-turut tidak dibukakan pintu, walaupun ibunya tidak tahu sebabnya apa, keluar kata-kata akhirnya dari ibunya ini. Ya Allah, jangan matikan Jurej kecuali setelah engkau perlihatkan Jurej itu wajah pelacur. Wajah wanita pelacur. Akhirnya benar. Itu kalimat menjadi doa. Dan terjadilah fitnah. Yang mana seorang wanita pelacur dijanjikan oleh orang untuk memfitnah Jurej, dan akan diberikan uang sekian-sekian kalau dia bisa memfitnah Jurej. Akhirnya karena uang banyak dijanjikan, dan dia wanita pelacur tidak takut kepada Allah SWT, dan diiming-imingi uang yang banyak, Maka dia pergi ke juret. Dan kemudian dibukakan pintu. Ini kok laginya wanita ini dibukakan pintu. Ibunya tidak dibukakan pintu. Dan berusaha merayu. Akhirnya ketika Imam Juret melihat wanita itu tidak baik, diusir dari rumahnya. Dan sama sekali tidak tergoda dengan wanita tersebut. Kalau kita belum tentu ini bisa selamat seperti itu. Di rumah sendiri ini, kita tidak nyari wanita yang datang kepada kita. Tapi Imam Juret tidak tergoda. Inilah. Ini orang laki-laki yang hebat. Dan dalam keadaan fitnah di depannya memungkinkan dia melakukan dengan seluas-luasnya, dengan seenaknya, dengan sebebas-bebasnya, tapi tidak. Tidak tergoda. Dan diusir dari rumahnya. Dan kemudian tidak berhasil wanita tersebut menggoda Imam Juret. Sampai dia mendatangi seorang pengembala atau seorang petani dan kemudian berbuat zina dengannya sampai hamil. Ketika hamil dia mengatakan, aku telah berzina dengan Juret dan ini adalah hamil karena sebab hubungan zina dengan Juret. Disebarkan fitnah tersebut kepada manusia. Karena tujuannya dia mendapatkan iming-iming harta. Akhirnya mereka mendengar seperti itu. Langsung mereka datang ke Imam Juret dan mau merubuhkan rumahnya Imam Juret. Imam Juret ditarik keluar dari rumah. Rumahnya dirubuhkan karena mereka marah. Dan Imam Juret mengatakan, aku tidak melakukan zina. Aku tidak melakukan apa-apa dengan wanita tersebut. Tidak, kamu yang melakukan. Ini wanita. Bercerita seperti itu dan sampai hamil. Kalau begitu katanya Imam Juret, tunggu sampai hamil. Tunggu sampai melahirkan. Kalau nanti melahirkan, ya, dan nanti ada bukti bahwasanya aku tidak melakukan. Tapi kalau tidak ada bukti, kalian boleh menggantung aku hidup-hidup. Dan ditunggu sampai melahirkan. Sampai melahirkan, bayi itu dibawa kepada Imam Juret. Masih bayi baru keluar. Dan Imam Juret sholat sunnah 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, arinal haqqah haqqah. Tampakkan ya Allah yang benar, yang benar. Dan kemudian Imam Juret setelah berdoa, mendekat kepada bayi. Wahai bayi, disaksikan oleh mereka. Sebenarnya, sesungguhnya siapa ayah kamu yang telah menghamili ibu kamu? Maka si bayi itu Allah takdirkan bisa berbicara. Padahal bayi baru lahir. Ayahku atau yang menghamili ibuku adalah Fulan bin Fulan Ar-Ra'i, pengembala. Kaget semuanya, ini karomah. Nggak mungkin, berarti mereka akhirnya percaya pasti kepada Imam Juret. Dan mereka kemudian meminta maaf kepada Imam Juret. Bahkan mereka akan membangun rumah Imam Juret dengan bangunan yang mewah. Tapi Imam Juret menolak. Bangunkan rumahku kembali seperti semula. Apa yang kita petik dari cerita ini? Bagaimana doa ibu tersebut didengar oleh Allah SWT. Yang mana ibunya mengatakan, jangan matikan Juret setelah, kecuali setelah engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita pelacur. Dan terjadi sudah. Untung cuma mengatakan perlihatkan wajah pelacur. Andai kata mengatakan kecuali setelah berzina dengan pelacur, pasti akan berzina Juret. Ya. Sekarang orang tua gampang-gampang mengatakan, kamu itu kayak anjing. Jadi sifatnya anjing nantinya. Kamu itu, ya, dan seterusnya. Jangan. Kata-kata. Ya, makanya salafus soleh, kalau mangkel marah kepada anaknya, yang diucapkan adalah doa. Barakallahu fiik. Allah yahdik, seperti itu. Ini semoga Allah memberikan hidayat kepada kamu. Semoga Allah menyayangi kamu. Padahal itu marah itu. Itu parah kalau kita kata-kata kasar. Tapi itu salah kata-kata marahnya seperti itu, doa. Jadilah mereka dapat hidayat. Jadilah mereka dikasihani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa. Nah, jadi jangan kata-kata yang tidak baik keluar. Dan kalau ada kata-kata yang tidak baik keluar dari anak, sebaliknya ini, atau membuat marah orang tuanya, maafkan. Karena tidak lain dia adalah anak kita juga, bukan orang lain. Dan pastinya kita ingin anak kita itu anak yang bahagia. Anak kita ini anak yang menjadi pilihan Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maafkan. Kalau kita maafkan dengan hati tulus, kita ridai, maka kesalahan anak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena diridai, walaupun berbuat salah tapi diridai ya oleh orang tuanya. Jadi beliau Imam Haddad mengatakan anjurkan, dianjurkan untuk memaafkan kesalahan mereka. Termasuk di sini memaafkan kesalahan istri. Ya, namanya istri kadang juga membuat jengkel suaminya. Kadang juga membuat marah suaminya, kadang juga tidak taat kepada perintah suaminya. Manusia, wanita pasti ada kekurangannya. Ya, ketika timbul seperti itu maafkan. Di saat istri cemberut, diajak ngomong enggak jawab. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang. Ya, dan itu salah. Dan itu juga sama. Dosa besarnya itu sama dengan anak kepada orang tua. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ayyun nas a'zamu haqqan 'alal mar'ah?" Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling besar haknya terhadap perempuan, terhadap wanita? Faqala zaujuha. Yang paling besar haknya terhadap perempuan adalah suaminya sendiri. Kemudian tanya lagi Sayyidina Aisyah, "Wa ayyunas a'zamu haqqan 'alal rajuli?" Faqala ummuh. Ketika ditanya, siapa yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Maka jawabannya adalah ummuh, ibunya, orang tuanya. Jadi kalau laki-laki yang paling besar tentunya setelah hak Allah dan setelah hak Rasul adalah orang tua. Ya. Tapi laki-laki, kalau perempuan yang paling besar haknya adalah suaminya, bukan ibunya, bukan ayahnya. Tapi suaminya, maka beruntung. Beruntung wanita kalau misalnya mendapatkan ridha daripada suaminya. Ridha, apa ridha? Sesuatu di hati, rela, senang suaminya meridhai. Bukan ridha itu dengan lisan, sudah aku ridha sama kamu, tapi dalam hati mangkel, kurang ajar kamu ini. Ridha itu dalam hati. Ya, dengan sendirinya kalau kita melihat istri kita masya Allah tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan, selalu menampakkan wajah yang senyum kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, tidak pernah keluar rumah tanpa izin daripada suaminya dan berdandan hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain, dan selalu taat kepada perintah suaminya. Beruntung, itu modal cukup bagi wanita untuk masuk surga. Ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al jannah. Siapapun, katanya Rasul, perempuan yang mati dan dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk surga. Perempuan, wanita, mati di saat suaminya ridho. Ya. Maka dia akan masuk surga. Beruntung. Jangan mati di saat suaminya mangkel sama istrinya. Mati di saat suaminya marah, murka kepada istrinya. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, kalau istri mati di saat suaminya ridho kepadanya, sudah. Min ahli jannah. Siapa yang menyaksikan min ahli jannah? Kok enaknya? Bukan manusia biasa, tapi An-Nabi SAW yang menyaksikan. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi awabil jannah syi'ti." Hadis sahih. Siapa wanita yang melaksanakan kewajiban sholat lima waktunya melaksanakan kewajiban puasa Ramadan satu bulan dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan nantinya di akhirat masuklah surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Mau masuk dari pintu ini, pintu ini, pintu ini, dari 8 pintu mau milih yang mana terserah. Bebas perempuan itu. Yang penting syaratnya tadi. Dijaga sholat lima waktunya, puasa Ramadannya, dan taat kepada suaminya. Taat ini, muskilah. Dan taat ini bukan perkara mudah, taat kepada suami. Kecuali yang diberikan oleh Allah SWT rahmat, diberikan oleh Allah SWT hidayah, diberikan oleh Allah SWT kekuatan. Seorang wanita taat kepada suaminya, melaksanakan hak suaminya, dan tidak pernah membuat murka suaminya. Oleh karena itu, ketika suatu waktu wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian wanita tersebut berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah utusan dari kalangan wanita. Aku adalah utusan dari kalangan wanita. Kenapa wahai fulana? Apa yang akan kamu sampaikan, ya Rasulullah? Kita sudah tahu laki-laki punya ibadah jihad. Yang jihad laki-laki. Dan jika laki-laki yang berjihad itu mendapatkan kemenangan dalam jihad, dalam peperangan, mereka dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan jika laki-laki berjihad dan kemudian gugur dalam jihad, meninggal dalam jihad, maka laki-laki tersebut ketika meninggal, tapi sebenarnya Allah akan menetapkan sebagai orang yang hidup di saat itu. Yurzaqun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan kepada terhadap orang-orang yang meninggal dalam keadaan jihad, mereka adalah orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati, tapi mereka sebenarnya orang-orang yang hidup di sisi Allah, dan mereka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak laki-laki ya, punya ibadah jihad, kalau menang dapat pahala besar, kalau mati dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita tidak dapat apa-apa dari jihad. Padahal di rumah, kalau laki-laki itu mau makan, wanita yang menyiapkan makanan. Istri yang membersihkan pakaian. Istri yang membersihkan rumah. Istri yang merawat anak-anak mereka. Tapi istri tidak dapat pahala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ablihi man lakiti minan nisa." Ablihi man lakiti minan nisa. Sampaikan ya, wahai fulana, kepada siapapun yang kamu ketemui, yang kamu jumpai daripada kalangan wanita, anna ta'ata zauj wa i'tirafaha bihaqqi ta'dilu zalik wa qalilun min kunna man yaf'al. Ya, man yaf'alu. Ketahuilah wahai fulana, bahwasanya seorang wanita yang taat kepada suaminya dan dia mengakui hak-hak suami, artinya mengakui apa, melaksanakan hak-hak suaminya, tidak keluar tanpa izin, dan ya selalu bersedia ketika diajak oleh suaminya, dan taat kepada suaminya, dan tidak menjaga harta suaminya, maka katanya Rasul, ta'dilu zalika wa qalilun man yaf'alu. Itu semuanya akan sama ganjarannya dengan pahala jihad fisabilillah. Tapi Nabi mengatakan qalil dan sedikit yang melakukannya minkunna, dari kalian para wanita. Nggak semuanya dan tidak banyak. Nah, kalau ada terjadi seperti ini, maafkan. Katanya Imamul Haddad, istri kalau tidak dimaafkan oleh suaminya akan sengsara. Istri yang durhaka, istri yang berbuat salah, yang buat marah. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis, dalam riwayat, ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fahiya fi sakhatillah ila an tudahikahu wa tastardiyahu. Perempuan yang cemberut di hadapan suaminya, bermuka masam di hadapan suaminya, menunjukkan marah perempuan ketika marah, maka ketahuilah di saat itu dia dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai bisa membuat suaminya senyum dan tertawa, dan tastardiyahu, dan membuat suaminya ridho lagi kepada istrinya. Ya. Dan juga yang dikatakan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha khamat min qabriha muswaddah alwajh. Siapa wanita, siapa istri yang cemberut bermuka masam di hadapan suaminya, maka akan keluar nantinya dari kuburannya dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam. Na'udzubillahi min zalik. Ya, kasih maaf. Istri pasti ada kekurangan. Kita pun juga pasti ada kekurangan, ya. Bukan istri-istri aja, kita ini juga banyak kekurangan. Ya, sebagaimana kita katakan sebelumnya. Kita hanya bisa merintah-merintah, bisa bentak-bentak, bisa marah-marah. Jadi sama-sama memaafkanlah. Istri dimaafkan oleh suaminya, suami juga dimaafkan oleh istrinya. Habib Hamid bin Umar Hamid, seorang wali besar, setiap malam itu meminta maaf kepada istrinya. Ya fulana, maafkannya kesalahanku di hari ini ya, dan hari-hari yang sebelumnya maafkan. Begitu juga istrinya meminta maaf kepada suaminya. Setiap malam, besok malam diulangi lagi. Maafkannya, karena ini maaf. Kalau tidak dimaafkan, kita punya salah kepada istri. Istri akan nuntut apa enggak di hari kiamat? Akan nuntut sama kita nanti. Begitu juga sebaliknya. Suami punya salah, istri punya salah kepada suaminya. Suami akan nuntut istrinya di hari kiamat. Bahkan pertama kali yang menuntut sebelum orang lain yang menuntut di hari kiamat adalah keluarganya. Semua akan menuntut kan? Menuntut, dituntut, dituntut. Ini punya kesalahan sama anak ini. Kamu pernah menyakiti hati anak. Kamu mengambil harta anak. Kamu semuanya akan nuntut. Tapi yang pertama menuntut adalah keluarga. Istri, suami, anak, orang tua. Pertama yang menuntut mereka. Makanya yafirul mar'u min abih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Semua masing-masing akan lari dari ibunya, ayahnya, keluarganya, istrinya, saudaranya. Karena takut dituntut nantinya. Khawatir dituntut. Ya, supaya tidak dituntut, saling memaafkan. Jangan bosan. Kita mungkin jarang kita meminta maaf kepada istri. Mintalah maaf. Kita akui, kita banyak kekurangan. Istri pun juga demikian. Dianjurkan minta maaf, saling memaafkan. Kalau bisa setiap sholat subuh, setelah wirid, doa, bersalaman, maafkan ya. Begitu juga si istri juga mengatakan, maafkan ya kesalahanku. Ya, sama-sama maafkan insya Allah. Dengan hati yang tulus ya, bukan hanya di lidah. Maka dengan itu mereka akan selamat dari tuntutan. Kalau sudah selamat dari tuntutan, mereka akan masuk surga. Jangankan dengan keluarga. Kita aja dengan orang lain dianjurkan apa anda untuk kita memaafkan? Maafkan. Tetangga kita membuat jengkel kita. Kawan kita membuat marah kita atau mengambil hak kita. Atau kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau kita tidak mau memaafkan, kita hak kita itu. Memaafkan, tidak memaafkan, itu hak kita. Terserah. Kita punya hak untuk memberi maaf. Kita punya hak untuk menuntut di hari kiamat. Terserah. Tapi Allah SWT mengatakan, jaza'u sayi'atin sayi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu alallah. Jazaa' sayyi'ah sayyi'ah misluha. Kalau kalian diperlakukan oleh orang lain dengan kedzaliman, kesalahan, maka kalian berhak untuk membalasnya dengan kedzaliman yang sama. Kalian dipukul, kalian ditempeleng, tempeleng juga hak kalian itu. Ya. Kalian ditendang, tendang juga. Yang penting tendangnya sama, jangan lebih keras. Ya, hak kita. Artinya kalau kita membalas sesuai, tidak lebih, kita tidak dosa karena hak kita. Tapi kalau kita memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka akan dijamin pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika marah kepada Mistah yang menyebarkan fitnah kepada Sayyidah Aisyah kan, dan kemudian menghentikan pemberiannya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberi mafaqah kepada Mistah, tapi kemudian setelah berbuat kesalahan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memutuskan kebaikannya, tidak memberikan lagi kebaikan kepadanya. Dan kemudian Allah menganjurkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memberikan maaf. Tidakkah kamu wahai Abu Bakar ingin kamu diberikan maaf dan ampunan oleh Allah? Maka ampunilah orang lain. Kalau kita ingin dosa-dosa kita banyak ya terhadap Allah, dan ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maafkan dosa orang lain kepada kita, kesalahan orang lain kepada kita. Dalam hadis, "Idza auqafallahu al-ibada yaumal qiyamah, nada munadin liyaqum, man ajruhu man zallazi ajruhu ala Allah." Jika nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dalam satu tempat, dan masing-masing tidak tahu di saat itu di mana akan ditempatkan oleh Allah, apa di neraka apa di surga. Di saat mereka manusia kumpul di hari kiamat, maka akan ada terdengar panggilan memanggil, "Liyakum man zallazi ajruhu ala Allah. Falyadkhulil jannah." Bangunlah siapa yang punya hak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Siapa yang pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya sekarang masuk surga. Bangun. Faqama. Faqila lahu man ajruhu ala Allah. Kemudian dikatakan oleh mereka, siapa yang dimaksud yang pahalanya dijamin oleh Allah? Al-afuna aninas. Orang yang suka memaafkan orang lain. Afuna aninas. Faqama kada wa kada alaf. Fayadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Kemudian di antara mereka itu ada yang bangun sekian ribu, dan mereka semuanya masuk surga Allah SWT tanpa hisab. Semoga kita juga termasuk di antara mereka yang suka memaafkan orang lain, insyaallah. Kalau ini memaafkan orang lain yang bukan ada ikatan keluarga, apalagi yang ada ikatan keluarga. Orang tua memaafkan anaknya, anak memaafkan orang tuanya, istri memaafkan suaminya, suami memaafkan istrinya. Keluarga lebih berhak untuk mendapatkan maaf kita. Dan maafkan kesalahan mereka. Itulah yang disebutkan dan dikatakan oleh beliau Imamul Haddad. Semoga kita semuanya mendapatkan inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan hidayah dan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan semoga kita semuanya panjang umur, sehat wal afiat, dan mendapatkan keluasan dalam rezeki zahir dan batin, dan semoga meninggal husnul khatimah ala hadinya kunya sal jami asamilah ya khairid dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asharil fatihah.